Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlas wat tawfiq was sadad fi aqwalina wa fi a'malina ya hayyu ya qayyum. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal masir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'ilma an-nafi' ya rabbal 'alamin. Insyaallah pada hari ini kita hanya dua sesi. Namun tiap sesinya insyaallah lebih panjang durasinya dari sebelumnya. Dan pada sesi kali ini atau pertemuan kita kali ini agak berbeda karena selain cuma dua sesi tanpa bulughul maram juga insyaallah kita akan membahas sedikit dan bersama-sama tentang Nabi dan juga sirah tentang Nabi dan juga para rasul. Alhamdulillah sudah ada dokumentasinya, jadi tinggal kita baca-baca saja ya. Kita melanjutkan Al-Baqarah ayat 124 dan insyaallah kajian sampai jam 10-an atau jam 10 kurang untuk tafsir al-isarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian qawaidul qawaid. Akhwat, jangan bicara, akhwat. Ada apa? Ya, ayat 124 dari surat Al-Baqarah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada saya pribadi untuk, dan ini takdir alhamdulillah, Al-Baqarah ayat 124 ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Namun ayat ini sangat jelas berkaitan juga dengan para nabi setelah Nabi Ibrahim. Sehingga dari situ, berangkat dari situ, saya memandang dan melihat dengan izin Allah dan dengan ilham dari Allah, bagaimana kalau misalnya kita menambah kenikmatan kajian ini dengan membahas tentang para nabi dan juga rasul yang tertera di Al-Quran dan juga tertera di Al-Hadith dengan dokumentasinya dari branchesnya, dari family tree-nya, walaupun bagaimanapun pohon keluarga silsilah para nabi itu sifatnya ijtihadi dari para ahli sejarah yang Allah Maha mengetahui dan yang paling mengetahui tentang validitasnya. Nanti insyaallah kita akan memberikan beberapa papers, beberapa lembaran, ya. Beberapa lembaran ini akan saya berikan insya Allah dokumentasi yang kita harapkan keikhlasan dalam memberinya dan mempelajarinya, dan kita harapkan manfaat yang sangat besar untuk kita semua. Ya, mungkin di antara antum adalah murabbi, ya, atau murabbiyah, atau di antara antum adalah guru, atau di antara antum memang punya tempat untuk berdakwah kepada anak-anak terutama. Semoga berkas-berkas yang insya Allah pada hari ini kita berikan itu bisa dimanfaatkan selain untuk diri sendiri juga untuk kaum muslimin, bisa difotokopikan insya Allah ta'ala. Kita baca Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ إذ di sini إذ kembali kita bertemu dengan إذ ya, dan إذ artinya ketika. Namun sebagaimana sudah saya jelaskan berkali-kali bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah itu kita lihat wa'id, dan itu ada takwil tersendiri bahwasanya di antara waw dan juga id, di antara dua harf ini itu ada fi'il amr yang takwilkan uzkur, wadhkur id, wadhkur ya Muhammad, wadhkur ya Muhammad id, yaitu artinya dan ingatlah, makanya diterjemahkan dan dalam kurung ingatlah, itu ingatnya terus wadhkur id, dan ingatlah ketika id itu ketika idza, ketika ibtala, di sini dibaca idzibtala, kenapa? Karena bertemu iltiqa as-sakinain, bertemu dua huruf yang sukun, ketika huruf yang sukun ini bertemu, maka huruf yang pertama dikasrahkan kemudian disambungkan kepada huruf yang kedua. Dan pada sebenarnya di antara huruf za dan juga ba itu ada huruf lagi yaitu hamzah, tetapi hamzah di sini dinamakan hamzah al-wasl. Nah, hamzah al-wasl itu ketika dia tersambungkan dengan sebelumnya maka hamzah wasl ini tidak dibaca, dan selama sebelumnya itu ya baik kasrah maupun mati sukun, maka hamzah ini tidak dibaca, melainkan diteruskan dari sebelumnya melompat ke huruf setelah hamzah. Makanya dibaca idzib tala, bukan wa idzib tala, itu salah. Salah pertama za-nya di sini mati, salah kedua kenapa hamzah wasalnya dibaca. Jadi ada hamzah dari segi sambung atau tidaknya ada dua macam hamzah, yaitu hamzah al-qat' dan hamzah al-wasl. Dalam ilmu sorok juga dikenal adanya hamzah kotor dan hamzah wasl, itu dia ketika di beberapa kondisi seperti fi'il sulasi mazid untuk biharfin wahid, misalnya seperti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, af'ala dan if'al itu hamzahnya hamzah kotor namanya. Kenapa disebut kotor? Karena potong, kotor itu potong ya. Kita punya juga istilah dalam usul fiqih istithna munqati', istithna yang terpotong, ada istithna muttasil, istithna pengecualian yang menyambung. Ada juga hamzah al-wasl. Hamzah al-wasl diantaranya contohnya ini ibtala, itu fi'il thulatsi mazid bi harfaini, dia ditambahkan dengan huruf hamzah dan juga ta. Asalnya ibtala adalah bala, yaitu ujian, liyabluwakum bala yablu, menguji. Ibtala juga menguji artinya. Jadi ini wazannya ifta'ala. Secara sorof ifta'ala. Wa idzibtala. Baik, di sini hamzahnya kita tahu. Lihat kalau misalnya wa idzibtala, hamzah di sini asal. Kemudian ibtala, hamzah di sini hamzah wasl. Ibtala, dan ketika ibtala di sini artinya adalah menguji. Baik, kemudian sekarang ada permainan nahunya di sini. Kita perlu mengetahui siapakah fa'il dan siapakah maf'ulun bih untuk lafal ibtala ini. Ya. Segala fi'il, ini ibtala fi'il bukan isim ya. Ibtala itu fi'il. Dan tiada fi'il melainkan pasti punya fa'il. Meskipun belum tentu memiliki maf'ulun bih. Ya. Enggak semua fi'il membutuhkan maf'ulun bih, tetapi semua fi'il pasti membutuhkan fa'il. Pasti membutuhkan fa'il. Kalau misalnya dia fi'il yang ma'ruf, dia membutuhkan fa'il. Kalau misalnya dia fi'il yang majhul, dia membutuhkan na'ibul fa'il. Intinya kembali ke fa'il, pasti itu. Pasti kembali ke fa'il. Karena tiada perbuatan melainkan pasti ada pembuatnya. Itu secara mantik, secara akal itu sudah masyhur dan tidak ada satupun orang yang mengingkari. Ya. Sekarang berarti siapa di sini yang menguji dan siapa yang diuji? Nah, itu diketahui dari apa? Dari ilmu nahu, dari nasab dan rafa'nya. Kita lihat wa idza batala ibrahima rabbuhu. Ah, di sini ada ibrahima, ada rabb. Ibrahima di sini mansub. Mansub. Dan dia isim a'jami. Bukan Arabik aslinya. Kemudian Rabbu marfu'. Berarti di sini kita tahu yang mana yang fa'il, yang mana yang maf'ul bih. Berarti yang fa'il adalah Rabbnya. Berarti yang menguji siapa? Rabbnya. Hu di sini dhamir hu kembali ke mana? Absennya nanti aja, pas sudah banyak, kalau sekarang nanti malah terbengkalai. Hu di sini kembali ke Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ibrahim sebagai maf'ul bih. Berarti Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salam. Menguji Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat footnote terlebih dahulu. Kata Abraham dalam bahasa Suryania dan juga Ibrani berarti bapak yang penyayang. Baik. Untuk masalah Ibrahim ada dua tafsiran, yaitu apa sih makna Ibrahim? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan tafsiran pertama, Ibrahim jelas Ibrahim berasal dari bahasa Suryania Ibran, dan maknanya Ibrahim itu adalah lafal murakkab. Lafal murakkab itu lafal yang disambungkan dengan lafal lainnya. Berarti dalam satu lafal itu ada gabungan antara beragam lafal. Ya, seperti misalnya Abdullah itu satu nama, tapi di dalamnya ada dua lafal, Abd dan Allah, lafal jalal Allah. Begitu juga dengan Ibrahim. Begitu juga dengan Ibrahim. Tapi kita cukupkan aja dengan satu pembahasan pemaknaan Ibrahim sebagaimana di sini. Dari Ibrahim ada yang mengatakan, dan ini yang dipakai di sini, dari lafal Ib dan Rahim. Nah, para ulama, terutama ulama bahasa dan kemudian ulama tafsir pun mengikuti bagaimana argumentasi ulama bahasa, mengatakan bahwasanya bahasa Suryania dan bahasa Ibrania itu memiliki beberapa kemiripan dengan bahasa Arab. Ya. Sebagaimana dalam bahasa Ibrani itu Elia, itu Allah. Dan dalam bahasa Arab adalah ilah, mirip Elia dan ilah. Ada kemiripan. Dan orang Nasrani juga Injilnya juga memakai bahasa itu. Nah, begitu juga dengan Ibrahim, itu ada kemiripan dengan Arabik. Ibrahim dikatakan berasal dari dua kata yang terkib, dua kata yang disusun, Ib dan Rahim, yang artinya Abun Rahim. Abun Rahim. Jadi Rahim di sini pakai H, Ibrahim, ya. Ab Rahim. Apa arti Ab Rahim? Bapak yang penyayang. Bapak yang penyayang. Masya Allah, ini Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu adalah sampel terbaik untuk kita, kalau misalnya untuk laki-laki terutama. Biasanya perempuan itu lebih penyayang terhadap anaknya daripada laki-laki, ya. Tetapi cinta dan kasih sayangnya laki-laki kepada anak itu metodenya tuh nggak sama dengan ibunya, beda. Kalau misalnya sama ya kesian kitanya, kita nyusu juga capek nanti ke kantor sambil nyusu anak capek. Tapi beda di sini. Nah, bapak yang Rahim yaitu Ibrahim alaihissalam, karena sifat sayang Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah Ta'ala sebagai pengasuh di dalam surga bagi anak orang-orang mukmin yang meninggal sampai hari kiamat tiba. Jika hadis yang menerangkan hal ini sahih. Taib, hadis ini sahih. Ada hadis. Kenapa dikatakan di sini jika hadis yang menerangkan hal ini sahih? Hadis ini yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di akhirat akan dekat dengan anak-anak yang mati ketika masih belum balig, itu nanti di surga Ibrahim alaihissalam itu yang akan ada dengan mereka. Itu hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Ta'bir. Dalam Sahih Bukhari ada kitab At-Ta'bir. Bagi akhwat yang belum itu kasih aja. dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Ta'bir, kemudian dalam Musnad Ahmad hadis ke 20.000 sekian, ya, jilid ke 30 sekian gitu, ada hadisnya panjang. Hadisnya ini, suatu ketika Nabi SAW bermimpi, ya, bermimpi, kemudian dalam mimpinya tersebut beliau diajak oleh dua malaikat. Diajak oleh dua malaikat untuk melihat ke alam barzakh. Ya, melihat sampel-sampel ke alam barzakh. Hadis berapa ya, anak? Coba buka Musnad Ahmad, tapi enggak. Anak buka yang di kitab, bukan buka di sini, jadi anak bingung kok. Intinya ada Nabi SAW diperlihatkan beberapa kesadisan, kengerian, ya. Di antaranya itu ada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW, ada dua orang, satu orang ini sedang terduduk, ya. Kemudian ada satu orang lagi sedang memegang batu yang sangat besar. Kemudian yang memegang batu yang sangat besar ini mengkeprukkan, ngeprukin gitu, apa sih bahasa Indonesia ini sih bahasanya? Hah? Dikeprukin gitu. Dipecahin itu kepala dia. Dipecahin sama orang yang lagi diri itu, dipecahin pelari sampai hancur. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga ketika beliau bertanya, "Ini siapa?" kata malaikatnya, "Udah ada. Ikutin aja. Terus aja. Jangan dihiraukan." Kemudian ada juga orang yang dia terlentang, mutajir, terlentang, kemudian ada semacam, tahu ya, kita kalau misalnya di anggap seperti kita mancing itu ada kail gitu kan. Ada kail tajam gitu. Tapi ini besar kailnya. Nah, kail tersebut dicolokkan di mata, di ini, kemudian bagian mata, bagian ini, terus bawahnya juga diangkat, dan ya begitu kan, diangkat, kemudian hancur lah pokoknya. Kemudian siapa ini? Udah, terusin aja, kata Pak Mareka. Kemudian beliau melihat di suatu rumah, rumah yang buruk sekali, kemudian beliau menoleh dan mengintip, apa sih isinya? Ternyata di dalamnya ada perempuan dan laki-laki sedang telanjang, kemudian terbakar dari belakang mereka, ada pembakaran. Kemudian bertanya, ada apa ini, siapa ini? Udah terusin aja, ya. Dan kemudian ada seseorang yang beliau lihat berlari sambil membawa api gitu kan. Kemudian siapa ini? Udah terusin aja. Kemudian beliau melihat, baru kemudian beliau melihat ada seseorang berwajah bagus sekali dan tinggi, menjulang tinggi sekali, dan di sekitarnya ada anak-anak kecil di sekelilingnya yang itu apa, mereka ganteng-ganteng, cakep-cakep anak-anak itu, bagus sekali. Dia tanya, siapa ini? Enggak, terusin aja, kata para malaikat. Nah, kemudian baru kemudian diberitahu oleh para malaikat siapa aja sih mereka tadi yang satu persatu, ya. Yang tadi pertama, apa itu pertama? Batunya, batu dikeprukin di kepala itu lompat. Kalau misalnya yang dibakar dari belakang itu perempuan dan laki-laki yang berzina, yang berzina dan belum bertaubat. Ya. Astagfirullah. Ana lupa, Allah. Hadisnya panjang sekali, ana lupa. Astagfirullah. Ana lupa hukuman-hukumannya apa? Yang kepalanya dikuprukin itu adalah yang menghafal Quran kemudian melupakannya. Yang menghafal Quran kemudian melupakannya. Ini wallahu alam bisa dimaksud melupakannya secara total padahal aslinya hafal. Atau yang memang dia hafal lupa dan enggak ada usaha untuk mengembalikan yang dilupakan itu. Karena yang namanya lupa, kita enggak mungkin itu luput dari kita. Pasti kita ada ayat yang atau surat yang kita lupa. Bahkan dari juz amma mungkin antum enggak bisa lagi, atau ketika antum menyetor al-insyiqaq misalnya, at-takwir misalnya, atau al-infitor yang agak mirip surat-suratnya itu, atau dengan an-nazi'at misalnya, itu akan bingung, karena an-nazi'at itu agak berbelit, wan-nasyithati nasyitha was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa, mungkin berbelit bagi yang pemula gitu kan. Nah, yang seperti ini kalau memang lupa gitu tanpa dia memang ada unsur kesengajaan, maka Allah alam tidak masuk dalam ancaman ini. Tapi yang dimaksud di sini, dia punya hafalan dan semoga Allah menjaga hafalan kita, namun pasti kita ini, kita dapat ini, kita terancam, semua dari kita terancam, anggap kita ini terancam, walaupun jangan merasa aman, terancam kita semua ini. Nah, punya hafalan apa, tapi kemudian kita tahu kita sedang melupakan atau kita tidak bisa hafal itu lagi. Nah, Di sini kalau enggak ada usaha, tidak ada niat untuk ayo saya pengen ngapalin lagi ulang, maka ini takutnya bisa masuk dalam ancaman ini, takutnya. Ya. Terlebih jika ternyata naudzubillah ada teman itu ikut pesantren tahfidz gitu kan. Di Libya waktu itu kita udah ikut pesantren tahfidz dan anak terkejut ketika tahu bahwasanya dia di pesantren itu sudah mengkhatamkan 30 juz hafal. Masya Allah, tapi ketika anak datang ketika anak bergaul dengannya ketika itu di masa-masa itu enggak ada bekas-bekas sama sekali, enggak pernah baca Quran. Enggak pernah baca Quran dan anak bilang antum sekarang hafal berapa? Antum sekarang udah enggak ada yang ada hafal. Ini yang takutnya terancam hal seperti ini kan. Nauzubillah. Makanya hafalan banyak itu beban banyak sebenarnya. Beban banyak. Tapi itu satu sisi beban banyak untuk mengingatnya atau untuk mengamalkannya. Tapi satu sisi ketika antum menjadikan hafalan itu sebagai sesuatu yang Allah berkati, ya, itu mudah untuk banyak hal. Antum galau sedikit ingat Al-Qur'an. Kalau apa sedih sedikit ingat Al-Qur'an. Antum apapun naik motor murojaah itu enak. Kayak teman ana ada Masya Allah ana dari Pasar Rebo gitu. Ke Litia gitu. Alhamdulillah habis satu juz biasanya murojaah. Jadi dalam kemacetan murojaah nih, tanpa dengar apa-apa kan murojaah. Itu enak kayak gitu. Ngapa-ngapain murojaah. Murojaah tanpa melihat mushaf atau melihat. Sebenarnya kalau misalnya kita punya hafalan meskipun juz 32, itu enak. Antum mau mengisi waktu faiza faraghta fansab langsung bisa murojaah apa surat Al-Ghasyiyah ke surat Al-Fajr atau Al-Balad atau yang atas-atasnya takwir ya terus Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj baca gitu. Maksudnya tanpa melihat ke mushaf di motor atau lagi jalan atau lagi nunggu antrian baca tapi biasa aja baca ya enggak usah keras-keras ntar pikiran norak sama orang ya. Nah itu enak. Nah kemudian ketika diberitahu oleh mereka, oleh para malaikat, orang bapak-bapak yang tinggi, besar, bagus, cakep. Terus di samping itu anak-anak yang cakep-cakep. Ditanya, siapa itu? Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking apa? Di samping itu anak-anak apa? Anak-anak mereka yang meninggal di usia sebelum baligh dalam keadaan fitrah meninggalnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah mungkin mereka itu auladul musyrikin dalam Musnad Ahmad? Apakah mereka itu anak-anak orang-orang musyrik? Iya, diantaranya juga anak-anak orang musyrik yang masih dalam fitrahnya. Dikatakan alal fitrah, mereka yang mutuna alal fitrah, berarti masih belum terkontaminasi. Ya. Karena kata Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada maulud kecuali maulud tersebut yang dilahirkan tersebut masih dalam keadaan fitrah. Ketika itu mati, maka surga bersama Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim dalam bahasa Arab bisa Ab Rahim, bapak yang penyayang. Dan ketika Rabbnya yaitu Allah Taala, penyebutan rububiyah Allah Taala di sini yaitu Rabb, bukan ilah, bukan wa idza bitala Ibrahim ilahuhu, bukan tapi Rabbuhu. Kenapa pakai Rabbuhu di sini? Menunjukkan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus sebagai isyarat bahwa ujian yang diberikan kepadanya merupakan pembinaan dan pelajaran sebagai persiapan Ibrahim untuk menerima sebuah tugas yang besar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabbnya Allah Ta'ala, diuji dengan apa? Kalimat yang berisikan perintah dan larangan. Dengan beragam kalimat. Kalimat jamak dari kalimat. Ya. Kata al-kalimat bisa berarti perkataan atau ucapan. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung perintah dan tugas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah dan tugas yang diberikan kepada beliau diantaranya adalah menghancurkan berhala, berhijrah, menyembelih Ismail, membangun kembali Ka'bah, berkhitan, sholat, zakat, urusan-urusan yang berkaitan dengan fitrah, kesucian, jujur, dan sabar, segala hal. Dari hal yang berkaitan dengan uluhiyah sampai hal yang berkaitan dengan fitrah sekalipun. Pendek kata, Nabi Ibrahim AS telah melaksanakan fa'atammahun. Maka beliau atamma menyempurnakan. Atammahun, menyempurnakan. Hunna, kembali ke kalimat. Hunna, kembali ke kalimat. Maka beliau SAW kembali menyempurnakan semua itu, yaitu menuntaskan segala tugas. Di sini Ibrahim, Ab Rahim, beliau memiliki sikap Rahim. Rahim itu lebih dalam daripada Rahman, dan tidak ada manusia yang disifati Rahman. Ya, tidak ada manusia yang disifati Rahman, hanya Allah Ta'ala. Tapi Rahim itu benar-benar sayang, dan kita bisa melihat bagaimana sayangnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam, terhadap keluarga dan juga istrinya. Pernah dengar cerita Nabi Ibrahim menceraikan istri yang menyuruh salah satu anaknya menceraikan salah satu istrinya? Hah? Karena apa itu? Akhlak. Iya enggak? Akhlak istrinya. Akhlak terhadap mertuanya. Iya enggak? Iya. Karena akhlak terhadap mertua menunjukkan bagaimana akhlak dia terhadap orang tua dia. Sahih ya? Sahih. Walaupun tentu terhadap orang tuanya, kalau laki-laki itu harus lebih maksimal lagi dibandingkan terhadap mertua. Pastinya gitu. Karena mertua tanggungannya bukan di menantu, tapi di anak laki-lakinya. Baik. Ibrahim alaihissalam mempunyai istri Siti Hajar dan Sarah. Ya. Sekarang siapa yang nanti melahirkan anak? Dua-duanya. Iya, tapi awalnya siapa? Siti Hajar. Cemburu enggak sih? Apa dari kecemburannya? Siti Hajar diasingkan. Di tempat yang kalau sekarang perempuan diperlakukan seperti itu, udah langsung nyari wartel atau warnet. Ya kan? Tapi ketika itu bayangkan, kesedihan yang mendalam, ujian yang berat seperti itu, akhirnya menghasilkan dan mewariskan sesuatu yang legendaris yang tak akan terlupakan, bahkan setiap tahun, bukan setiap tahun aja, setiap hari dikunjungi tempat itu. Ya, itu dari ujian dan kesabaran apa? Seorang perempuan. Kita tahu, kita percaya sekarang kan, bagaimana Ibrahim adalah seorang abdi yang rahim. Di sini akhwat juga terutama, para istri juga harus belajar. Bahwasanya keputusan suami selama itu perintah Allah atau sesuatu yang halal, maka ketika istrinya bersabar demi Allah pasti akan ada pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Dan sudah ada hadisnya. Perempuan istri yang taat kepada suaminya, meninggalkan kefahisyan, sholat rajin, saum rajin, itu surga, udah surga. Walaupun suaminya fasik, istri yang ke surga. Gitu. Nah, Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan sebutan Ab-Rahim mempunyai pendapat, mempunyai ijtihad juga, Siti Hajar di sini. Bayangkan, demi menetralisir kecemburuan salah satu istrinya yang tidak punya, belum punya anak. Demi menetralisir, melakukan pengorbanan seperti itu, dan istrinya Siti Hajar dengan hal seperti itu dia langsung kembalikan itu kepada Allah. Ya. Langsung minta cerai langsung. Padahal udah beranak. Ya enggak? Baik. Itu satu sisi untuk para istrinya. Kemudian untuk anak-anak pun beliau Ab Rahim. Tetapi apa? Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan tugas yang kalau fitrah sekarang menyembeli anak. Ya, bayangkan dua hal itu. Perhatikan dua hal itu. Untuk bapak-bapak nih atau calon bapak-bapak. Pasti nanti antum akan ketemu dengan kondisi yang kalau keumuman orang itu kan berpikir antum gila. Ya. Pasti ini bapak-bapak tahu. Pasti ada kondisi yang kalau antum ceritakan itu ke banyak orang, tapi antum gak punya jalan kecuali itu, itu melakukan itu, antum akan dibilang gila. Itu kondisi, ujian dari Allah. Atau kadang-kadang malah menjadi tugas dari Allah. Tahan enggak kamu? Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, istri yang sudah lahir punya anak dikorbankan ke sana. Karena memang itu syariatnya, itu yang Allah inginkan takdir. Kemudian nanti ketika udah jadi anak, udah besar, udah ini dewasa, mau disembelih. Ah, gimana itu? Tapi itu semua adalah ujian dari Allah. Yang kemudian fa'atammahun. Jadi kita Ibrahim alaihissalam menyempurnakan itu semua dengan baik. Apakah yang ditakutkan terjadi? Oh, nanti Siti Hajar mati, nanti dia mati diterkam, mati dimatikan matahari, enggak ada air, kemudian berkalutan debu, kemudian menguburnya dengan sendirinya, atau angin-angin kemudian berziarah padanya. Enggak mikir gitu. Ini sudah dari Allah Ta'ala. Ya enggak? Tapi akhirnya apa yang terjadi? Masih hidup, sehat, bahkan anaknya jadi nabi, bahkan namanya dikenang, bahkan menjadi syariat nanti ke depannya. Kemudian anaknya Ismail alaihissalam mau disembelih, apakah beliau takut? Aduh, anak saya disembelih, ntar saya gak punya anak, ntar warisan saya kemana, ntar saya gak ada yang nyetir saya mobil. Gak ada pikiran kayak gitu. Ketika memang udah tugas dari Allah, oh ini tak mana tugas dari Allah Ta'ala. Atau memang udah amar atau perintah atau semacam dari Allah, udah gak ada jalan lain, saya harus melakukan ini, lakukan. Jangan mikir apa-apa, oh ntar saya mati, ntar bahaya gimana, ntar apa kata orang, ntar udah dari Allah ini. Nah, tapi apa yang ditakutkan terjadi gak? Enggak. Allah ganti. Allah ganti. Ya. Itu dalam kondisi seperti itu. Yang kemudian dikenal. Betapa banyak orang, dia ada orang yang Allah Ta'ala memberinya ujian, kemudian dia bersabar, kemudian dia menjalaninya terus. Pertama mungkin orang mencaci dia, ujian-ujian, semakin sabar, semakin besar ujiannya, semakin dekat dengan way out-nya, atau dengan jalan keluar, pasti itu. Yeah. Walaupun dicaci di mana-mana, tapi ketika memang itu yang Allah tugaskan pada dia, maka jadi jangan takut nanti gimana, takut gini, rata-rata orang takut dengan dunia, dan tidak takut dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Ab-Rahim, melakukan sesuatu yang tidak ada rahimnya bagi kita. Mengasingkan istri ke padang pasir, kalau sekarang ibar mengasingkan istri ke Nusa Kambangan, ketemu kobra-kobra dan binatang buas. Atau hendak menyembelih anak. Sekarang ibarat sekarang ngapain itu? Nyetromin anak atau ngapain anak lah. Tapi karena itu udah tugas. Tapi sekarang gak ada tugas kayak gitu. Gak boleh. Jangan pertama, Ibrahim alaihissalam dulu ada syariatnya. Ketika kita poligami terus anak apa istri yang pertama punya anak, kita mengasingkan istri tersebut ke padang pasir. Berarti kita taruh jadi Arab Saudi. Dia yang senang, istri yang senang. Dia bisa haji tiap ini. Enggak gitu, enggak juga kita sembelih anak kita, enggak. Fatamahun qol, kemudian Allah Ta'ala berkata, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan engkau linnas, untuk manusia. Nas berarti keumuman, imama, imam, pemimpin. Bedanya imam dengan khalifah apa? Imam itu ya imam, amam, depan. Khalifah itu apa? Khalifah malah belakang. Maksudnya bukan berarti kalau misalnya disebut imam berarti harus di depan, khalifah harus ada di belakang, diam gitu. Ya. Buktinya acara khalifah di awal hari, depan kan? Tahu acara khalifah? Mana aja yang gak pernah nonton TV tahu? Hah? Ustaz Budi Ashari. Khalifah itu khalaf. Khalaf itu awal, akhir. Disebut khalifah karena menggantikan peran sebelumnya. Iya. Makanya setelah nabi itu imam. Nah, setelahnya itu khalifah. Abu Bakar itu khalifah karena setelah nabi. Umar khalifah setelah Nabi, Sayyidina Uthman setelah Umar, Sayyidina Umar setelah Abu Bakar, Sayyidina Uthman setelah Umar, Sayyidina Umar, kemudian dan seterusnya khalifah. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tertegakkan khilafah, khalifahnya siapa? Hah? Dari golongan sendiri atau dari mana? Yang memperjuangkan khilafah ya. Qala ini ja'il khalifah imam. Jadi imam kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Imam kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW imam semua nabi, imam semua manusia. Ya. Qal, kemudian dia berkata, di sini siapa yang berkata kemudian? Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Wa min dzurriyyati. Nah, di sini wa min dzurriyyati artinya dan juga dari keturunanku. Baik. Di sini ada dua penafsiran untuk wa min dzurriyyati. Ada yang mengatakan wa min dzurriyyati. Intinya dua-duanya ini bukan uslub khobar. Dua penafsiran untuk min dzurriyyati, dua-duanya sepakat ini uslub insya. Tapi kan uslub insya itu ada beragam macam. Khobar statement, khobar. Khobar itu afirmatif, biasa khobar atau negatif. Tapi kalau misalnya insya itu bukan khobar, bisa istifham, bertanya, bisa doa, bisa nida, menyeru, itu insya. Ya, menyeru, memanggil, bertanya, meminta, itu insya. Nah, min dzurriyyati di sini sebagian ulama menafsirkan oh min dzurriyyati di sini adalah doa. Makanya ditafsirkan atau diterjemahkan dan saya mohon juga dari keturunan saya ya Allah untuk dijadikan imam. Nah, makanya nanti insyaallah dari kalimat inilah qala inna ja'il qala inna imama qala min dzurriyyati itu yang akan kita bahas nanti. Antum akan dapat insyaallah modulnya. Insyaallah. Akhwat ada berapa yang datang mudah? Akhwatul muslimat. Akhwat. Enggak terhitung. 20-an. Jauh lepas. Ikhwan udah berapa ikhwan ini? Ikhwan muslimin udah berapa? 20-an juga ya. Hah? Baik, 20-an juga. Ayo toh, kita tunggu sampai 30 baru kemudian kita bagi-bagi. Enggak sampai 30-an. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Tadi pertama doa. Ada masyarakat ini sebagai doa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk keturunannya. Karena memang dalam surat Al-Baqarah ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya, ada. Tafsiran kedua, wa min dzurriyyati di sini ada yang mengatakan wa min dzurriyyati yaitu istifham, bertanya, "Ya Allah, bagaimana dengan orang-orang dari keturunan saya? Jadi enggak mereka imam ya Allah?" Tanya. Jadi ada dua macam. Yang pertama sahih, yang kedua juga sahih. Nah, kalau untuk yang pertama tadi tafsiran pertama min dzurriyyati doa, "Ya Allah, jadikanlah orang-orang dari kalangan saya, yaitu keturunan saya, jadi imam ya Allah." Jawaban Allah, "Qal la yanalu ahli dzalimin." Janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Maksudnya apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, saya minta ya Allah dari keturunan saya jadikan imam juga ya Allah." Maka Allah pun mengatakan, mengabulkan, tetapi dengan jawaban la yanalu ahli dzalimin. Mengabulkan, tetapi dikecualikan orang-orang zalim dari keturunanmu gak bakal dapat janji saya. Maksudnya, di keturunanmu nanti wahai Ibrahim, akan ada orang-orang zalim. Akan ada orang-orang zalim. Nah, di sini disebutkan di sini la yanalu ahli zalimin, tentang orang-orang zalim saja. Kenapa? Karena banyaknya dan dahsyatnya kezaliman mereka. Ini menunjukkan keturunan nabi manapun itu tidak menjamin. Tidak menjamin kenabian dia atau ada, pasti dia nabi, enggak mesti. Atau tidak menjamin juga kesolehan dia walaupun dia bukan nabi. Juga enggak menjamin kesolehan dia, enggak. Jadi taif, keturunan baik secara silsilah, tetapi secara realitanya itu enggak mencerminkan, enggak mesti. Terlebih zaman sekarang. Cuma nanti insyaallah akan ada bila akan ada zaman sekarang Allah musta'an itu banyak yang mengatasnamakan keturunan nabi Dan kita berlindung kepada Allah sama-sama ya. Semoga kita tidak mentertawakan mereka sekarang. Tapi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai karakter kita seperti orang-orang oknum-oknum. Kenapa? Karena sekarang jangankan mereka, orang yang sudah kenal dakwah salaf menjadi ustadz besar dan panitia nantinya, bersikap enggak jauh beda dari mereka, bahkan lebih buruk, bahkan lebih berdagang daripada mereka. Insyaallah nanti ada bahas. Ya. Itu enggak mencontohkan nabi, para anbiya dan mursalin, enggak mencontohkan mereka sama sekali. Yang mencontohkan dari segi semangatnya, tapi semangatnya ada di balik itu, ada sesuatu. Ya. Insyaallah nanti kita bahas sedikit. Baik, kalau misalnya tadi min dzurriyyati ditafsirkan sebagai pertanyaan, bahwa ya Allah bagaimana dengan anak buah saya, anak-anak saya, keturunan saya? Jawabannya la yanalu ahli dzalimin, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ini bukan berarti Allah menjawab oh keturunanmu itu zalim semua, enggak mesti. Tetapi ya Nabi Ibrahim bertanya, kemudian Allah taala dengan ini mengisyaratkan adanya keturunan yang salihin dan ada yang zalimin. Ya, karena di sisi lain Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan doanya Nabi kan masya Allah. Baik. Coba kita baca sedikit makna ayat selama berapa menit saja, kemudian kita melanjutkan ke pembahasan yang di luar kitab, tapi insya Allah penting sekali dan sangat bermanfaat buat antum semua dan anak pribadi insya Allah. Setelah perdebatan panjang pada ayat-ayat terdahulu yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama dua kelompok ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, saya di sini lihat kelompok-kelompok yang melawan Nabi itu lebih dari satu. Yahudi dan Nasrani, satu general, kemudian orang-orang musyrikin. Semuanya sebenarnya kufar, tapi mereka berkelompok-kelompok. Nah, itu dicontohkan. Itu contoh. Sekarang ia memusuhi kita semua. Ya, tentu berbeda-beda golongan. Berbeda-beda golongan. Sama seperti ketika itu. Ya. Maka di sini Allah Ta'ala menyuruh nabinya agar mengingat ujian yang pernah diberikan kepada khalilnya, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam, berupa beberapa perintah dan larangan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melaksanakan seluruhnya dengan sebaik-baiknya. Itulah para nabi. Mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka sebaik-baiknya. Tugas yang berat. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi siapa sekarang? Bapaknya sendiri, Azar. Bapaknya sendiri yang dihadapi. Bagaimana ketika antum punya bapak yang itu pentolannya musyrikin? Ketika itu ada Nimrod. Nimrod itu Namrud. Namrud. Ya Namrud itu raja yang muda, raja tapi masih muda tapi wibawanya tinggi. Syirik apa secara rububiyah seperti Firaun. Dan Firaun itu nanti setelah jauh setelah itu nanti Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Namrud rajanya berkuasa itu, besar kekuasaannya. Nah, raja Nimrod itu nama agung Grinde ya. Nah, Namrud. Nah, Raja Namrud itu, anda tahu ya Nimrod itu dari dulu. Saya ingat jadinya. Namrud. Sampai mana tadi ini? Gara-gara itu jadi ini hilang. Namrud itu besar ininya kekuasaannya dan menyuruh semua orang itu nggak ada raja yang so gagah dia dalam masa muda ya. Karena apa? Membuat orang tuh tersihir untuk bisa menyembah dia itu gak ada yang seperti itu sekarang, gak bisa. Antum cari sekarang siapa? Siapa yang bisa menyihir orang-orang supaya menyembah dia? Ahok, gak bisa. Gak bisa. Ya. Gak ada yang mau menyembah Ahok. Ya. Kemudian apa? Mereka menyembah dan salah satu orang yang pentolan juga yang seperti apa ya, orang kepercayaan lah dari anak buah gitu, anak buahnya Namrud ini, Azar, bapaknya Ibrahim ya, bayangkan dari bapak yang musyrik seperti ini keluar anak yang soleh. Baik. Ya, berarti nggak bisa juga kita hukumi bapaknya ini. Oh, lihat pasti anaknya jelek-jelek semua. Belum tentu. Bapaknya nggak sholat, pasti anaknya nggak sholat. Ya, belum tentu. Lihat dulu anaknya. Ya, siapa tahu lebih parah. Nah, itu Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam masih muda, tapi sikap kritisnya itu tumbuh beliau. Iya. Sikap kritis. Kritisnya kritis beneran, beda sama mahasiswa-mahasiswa kebanyakan mahasiswa sekarang. Iya. Ketika anak dulu ngajar di UI, anak ini takut-takut di mana anak UI. Ya, sama penyelenggaranya, ngajar bahasa Arab. Hati-hati Mas, kita tuh ya maksudnya anak-anak UI gitu kan, kritis-kritis kita anak-anaknya gitu. Kak Ana bilang gitu, aku gaya banget sih dalam hati gitu. Oh iya, tapi kok gaya banget sih ya ngomong gitu gitu. Seberapa sih kritisnya? Tapi mahasiswa sekarang kritisnya itu, arti kritisnya mereka adalah banyak bertanya, itu doang. Kritis itu apa sih? Kritis itu adalah banyak bertanya. Supaya apa? Supaya dikira memperhatikan, supaya dikira punya pengetahuan luas. Itu kritisnya versi banyak anak mahasiswa sekarang. Dan ketika kita jelasin blok-blok-blok-blok gitu, dah. Coba anak tanya apa yang tadi yang jelasin. Gak tahu dia. Paham gak? Ini misalnya cerita tentang ini. Ya. Mas, kritis sama ini. Ah, sanadnya sahih gak mas? Oh iya, sanadnya sahih. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, kemudian dia juga para ulama sunan juga di ini meriwayatkannya sanadnya begini-begini-begini. Jelas. Kemudian antum bilang kritis nih, kritis yaitu mana dalilnya, mana sanadnya sahih enggak, apa udah disahihkan sama Syekh Albani atau belum atau gimana gitu. Kemudian udah ada jabarkan. Ya. Sekarang apa yang tahu? Apakah kritis antum ini positif atau negatif? Coba ulangi tadi. Ya globalnya aja lah. Ulangi apa yang jabarkan. Enggak bisa ngulangi. Nah, ini kritis yang negatif. Ini kritis yang cuma cari perhatian yang kayak gini. Kritis supaya apa? Ini kami mahasiswa ini loh. Kami kritis loh. Kami jaketnya warna ini loh. Itu anak-anak saksikan benar-benar. Kritis, kritisnya kayak gitu. Itu enggak kritis. Nah, mahasiswa sekarang kritik pemerintah ini. Ditanya, apa sih? Ya antum kritik itu apa? Misalnya minyak tentang ini, tentang batu bara, tentang apa namanya produk-produk ini. Baik. Antum mengkritis itu. Antum ngerti enggak sih apa yang antum kritis itu? Enggak tahu. Ternyata cuman diprovokasi aja. Hanya apa sebenarnya sebatas gengsi aja. Hah? Dibayar juga. Demo itu dibayar banyak apa? Dibayar, dapat pulus. Yang penting teriak-teriak. Dimanfaatkan ini anak muda ini untuk kebodohan, bukan untuk pintaran. Ya, enggak ada kritis. Kritis Nabi Ibrahim alaihissalam mengerti itu apa yang dikritiki. Mengerti. Sampai kemudian menghancurkan berhala kemudian ditaruh di kritis. Coba tanya Pak sama berhala yang paling besar itu. Berarti dan berapa kali terjadi antum bisa mengkritisi masyarakat. Tapi harus tahu apa yang dikritisi, jangan cuma kritik. Ya. Misalnya antum nanya, antum bilang, "Oh, hukumnya begini loh, ini hukumnya." Antum kritis. Dalam hati tuh, "Ah, itu harus kritis." Kritis yang benar tuh kritis ketika antum dijelaskan tabayun, yaitu ketika antum orang tersebut membayan kepada antum. Antum perhatikan dan antum benar-benar menyimak dan menyimpan ilmu tersebut, bukan hanya sekedar kritis. Yang penting saya nanya. Itu anak-anak itu. Itu cuma cari perhatian namanya dosen aja. Iya. Pak, nanya Pak. Ya, walau ada maksud di balik itu. Nanya Pak, ya kan supaya lihat mulus. Oh, yang nanya nih kritik. Wah, man, ada maksud ima karena pengen nilai tinggi, ima karena ingin punya gaun putih kemudian, ima naik ke pelaminan, ini. Oh, banyak ya. Iya, seperti di Facebook. Facebook misalnya ada akun kemudian pasang foto profilnya, mukanya. Kemudian suka nge-like status seorang yang dia kagumi. Apa tujuannya? Supaya nanti akan hadir di pojok kiri sebelah bawah mukanya setiap dia nge-like. Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya? Itu mah, enggak paham. Berarti antum enggak peka, Bro. Antum tuh enggak peka. Harusnya paham. Misalnya ini misal antum ini Mas enggak usah sebut nama. Misal antum ya. Mas ini. Punya muka masyaallah. Masya Allah. Ya Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki, baik buruk maupun baik, ya. Masya Allah. Kemudian, antum kagum dengan seorang wanita. Ini ada, ini sebenarnya yang terjadi itu biasanya kebalikannya ya, bukan ikhwan, tapi akhwat. Tapi ikhwan aja sih kasus. Kemudian antum pasang muka antum. Ya. By the way, Ana sekarang lagi pasang muka di Facebook. Ya. Tapi oke lah. Pasang muka antum, Masya Allah. Nah, antum mengagumi seorang wanita itu. Nah, setiap status dia mampir di beranda, so antum like. Dan antum kemudian memperkirakan kira-kira perempuan ini jam berapa aja dia update status, berarti menunjukkan ketika itu dia biasa online. Berarti anak harus nge-like dia di jam segitu. Itu saking gitu kan. Nah, nge-like jam segitu otomatis kan dia nanti kelihatan di, kalau di laptop di sebelah kiri bawah kan, ini nge-like status Anda. Likes your status gitu kan. Kelihatan kan itu foto profilnya. Nah, di situ mulai ya. Atau nge-like bertubi-tubi. Gitu kan. Sehingga ada notifikasi banyak banget. Kelihatan dia lagi, wow, mukanya banyak banget. Nah, harus peka bro. Itu apa itu? Nah, itu alamah. Alamatus sa'ah. Yaitu alamat tanda-tanda menunggu waktu kapan antum mau ke dia. Itu sebenarnya kayak gitu. Langsung diam kan? I know. Tapi Ana gak menuduh ya. Cuman itu yang terjadi. Minimal di akun Ana ya, minimal di akun Ana. Ana gak tahu kok akun Antum mungkin sepi ya karena hal seperti itu ya, gak tahu ya. Itu sama masing-masing. Kenapa kita sampai situ? Sebenarnya kita sampai mana sekarang? Dari sekian banyak tugas berat yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain, perjuangan menghadapi para penyembah berhala lalu ia menghancurkan berhala-berhala mereka itu untuk pembuktian. Bukan sekedar nafsu ya. Bukan sekedar nafsu. Ketemu ban kemudian dibakar. Bukan pembuktian bahwa saya ini salah. Kalau ketemu ban terus dibakar itu yang salah malah jadinya. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala itu untuk membuktikan apa sih yang dibisai berhala itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitab, dan kitab dalam kajian Qisas wa Ibar fi Tauhid, kajian terbarunya mungkin bulan ini anak download dan dengerin, itu ada di India ya, ada penduduk yang menyembah Jauzul Hind. Apa Jauzul Hind? Kelapa disembah. Kelapa botaknya itu disembah itu. Disembah. Kemudian dibuat mata sama penduduknya. Ada mata, ada mulut. Ya. Kemudian ada anak budak di situ. Dihancurin pakai kampak, prak prak prak. Wah, kamu menghancurkan tuan-tuan kita. Itu anak budak ya, anak pemuda itu bilang. Pemuda itu berani. Kaumnya begitu. Kamu menghancurkan apa tuan-tuan kita. Duh. Enggak, apaan orang saya mau minum air kelapa kayak gitu. Nah, terus ini tuan-tuan kita semua, gitu. Nah, aku bilang dari kalam ini ya. Ini tuan-tuan kita semua ini. Ah, masa sih? Iya, ini tuan kita. Coba lihat. Ini kepala, apa? Kepala. Kelapa kan? Jauzul Hind. Kelapa. Kok bisa antum bilang ini tuhan kita? Lihat, dia punya mata. Dia punya mulut. Ah, bisa ngeliat gak dia? Gak bisa. Bisa ngomong gak dia? Bisa. Gak bisa. Kemudian kamu punya mata gak? Iya nih mata saya. Kamu punya mulut gak? Iya mulut. Nah sekarang yang jadi Tuhan siapa? Bingung kan? Mulai orang bingung. Ya juga ya. Kan? Bingung. Tapi biasanya yang kayak gitu kenapa itu terjadi? Syaitan jelas. Kenapa itu terjadi? Pasti ada dalangnya. Dan dalangnya pasti yang dicari itu sebenarnya ini. Ya. Sebagaimana sekarang sadana. Sadana itu bahasa Arab. Yaitu para kuncen kubur. Atau petilasan. Atau tempat keramat lah. Nah itu sebenarnya kenapa mereka bertahan di situ? Padahal dekat kuburan, siapa sih nggak ngeri di dekat kuburan? Ngeri, tapi nggak ngeri, malah seneng di dekat kuburan tinggal. Kenapa? Karena ada ini. Dan antum bakal lihat hidup mereka demi Allah nggak berkah. Antum cari sadana apa juru kuncen, nggak ada hidupnya berkah. Yakin. Anak-anaknya itu nggak berkah. Ada yang bodoh. Di dekat rumah ada yang di Kalibata ada pengajian pro Syiah. Itu meraup keuntungan banyak itu dari orang-orang yang datang. Nah, alhamdulillah. Anak-anaknya di sekolahan dan anak-anaknya teman-teman adik anak waktu SD Anak-anak yang na'udzubillah, gak ada yang jadi, gak ada yang benar, gak ada yang benar. Padahal orang tuanya udah kaya. Benar-benar. Itu karena apa? Hartanya gak berkah. Dan bisa jadi nanti kedepannya membangkang semuanya. Kali kalau misal dia dan dukun, ntar kalau misalnya anak udah nikah, mudah cerai, yakin mudah cerai. Gampang cerai. Yang itu terjadi pada berbagai dukun. Makanya kalau misalnya antum ketemu dukun, yang udah punya beranak, antum bilang ke dukun itu, punya istri gak? Punya. Punya anak gak? Punya. Apakah Pak Dukun mau diperlakukan seperti ini oleh dukun lain? Pasti nangis bertanya tuh. Apakah Pak Dukun tahu anak Pak Dukun itu nanti bakal jadi apa? Bakal dizolimi sama orang. Ba'ajazaw min jizamal. Bakal kena. Itu kalau antum ketemu dukun, ya, yang punya anak, punya istri, antum mau nasihatin dia, selain ingatkan kepada Allah, antum ingatkan dia tentang anak-anaknya. Apakah mau nanti diperlakukan seperti itu? Atau istrinya, apakah mau disandar itu? Pasti nangis. Ya. Ya. Coba aja nanti ya, temuin dukun. Dan kalau misalnya, antum tanya pertama kali, kalau ketemu dia, ketemu mereka, atau ketemu secara apa ya, bayangan atau di mimpi, antum tanya. Tanya pertanyaan yang, pertanyaan keberanian, yang membuat mereka gak bisa menyantet antum apa? Bapak mau nyantet saya? Gitu, tanya. Iya, ketika antum nanyaan gitu, itu langsung grogi dia. Iya, takut. Walaupun dia berusaha nyari antum, antum Allah Allah lindungi. Kenapa? Karena antum sudah mengetahui dia mau ngapain. Iya. Jadi ada juga yang beberapa minggu lalu, ya memang sudah dibekali oleh beragam dukun. Nah, ketika kita rupiah, kita tanya itu, langsung online semua dukunnya itu. Iya, langsung online di daftar chat itu. Iya, anak tanya ke anaknya, ini kamu kenal ini dukun ini? Kan ibunya bilang, saya udah pernah ke dukun-dukun ini aja, dukun-dukun ini disebutin satu-satu. Di antaranya ada Habib, dukun gini, ini dukun ini. Sekarang kamu lihat nggak? Iya lihat, di sana tuh lagi ngadin. Yang dukun ini, iya semua yang lagi online. Dari yang perempuan, dari nenek-nenek, dari yang bapak-bapak, dari yang ada dua orang, dari. Oke, okay. Ya udah nasihatin mereka semua. Langsung oleh. Langsung bilang, apakah mereka semua nantang saya, nak? Dek, mereka semua nantang saya. Iya, mereka nantang. Ya udah, anda doain. Bismillahirrahmanirrahim. Balik semuanya. Terserah mereka sama dengan izin Allah. Langsung tantang aja. Langsung tantang. Yang kemudian, ada yang di sini, anda ngerasa di sini dibalut apa. Bilang, kamu ngeliat gak di kepala saya ada apa? Iya, itu ada. Ini lagi nyeram. Ya, milik siapa itu? Miliknya ini disebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kamu, balik, hilang. Jadi sebenarnya gak ada yang ditakuti. Kalau antum takut setitik setan itu melihat antum punya takut pada mereka, dicelai itu langsung mereka gitu menyerang. Jadi jangan takut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissa yang beliau hadapi orang tua, dan tentu banyak kalangan setan dari kalangan jin itu menghadapi beliau. Tapi kalau misalnya kita punya jur'ah, keberanian, dan tauhid kepada Allah Ta'ala, ya, demi Allah. Dan Masya Allah, ada cerita seorang ya, pemuda gitu. Dia dibenci oleh beberapa orang, sampai dia diusir dari masjid, musola gitu, saking bencinya. Bencinya bukan, gak ada alasan. Unreasonable gitu, gak ada alasan. Yang kemudian, tapi secara muamalah masih ngobrol biasa, tetapi benci orang. Kalau ketemu ngobrol biasa, senyum, sapa gitu. Tapi kenapa? Karena yang pemuda ini bertauhid dan enggak ada maksud membenci, enggak ada maksud apapun, memprovokasi enggak ada. Tetapi orang-orang ini mereka semua membenci dan menghasut di belakangnya. Dan ternyata setelah diperhatikan, masing-masing mempunyai cincin-cincin yang segepok-gepok itu, yang gede-gede itu, lebih gede daripada jari mereka. Dan Masya Allah jari mereka ternyata gede juga. Jadi gak tahu segede berapa, oh gede lah. Nah, pernah suatu ketika atau seringkali ketika pemuda itu sholat ya, gak ada satupun dari mereka mau di sampingnya. Jadi ketika udah komat gitu kan, udah komat misalnya, pada dokomat ada pemuda ini di sini. Bapak itu di sini. Ketika tahu ada pemuda ini di sini, langsung minggir, bawa sejedahnya. Dan minggirnya bukan minggir karena benci, karena merasa takut. kerasa takut. Kemudian pernah pemuda itu ngajak salaman. Karena ya namanya orang ketemu mungkin ya, salaman. Assalamualaikum. Ya. Sampai bapak, salah satu bapak itu ada yang hampir jatuh. Cuman disalamin doang. Ada juga pemanan. Jadi memang kalau misalnya antum bertauhid, ketika bertemu dengan orang yang make narkodam, narkotik dan khodam-khodam terlarang, make kayak gitu, antum tuh dengan sendirinya antum kelihatan enggak, mereka enggak kuat. Dan tiba-tiba mereka jadi super sensi sama antum. Ya. Dan bukan hanya terhadap orang-orang yang memakai narkodam itu, tapi ketika antum bertauhid, tawakal sama Allah, itu auranya beda. Ya. Sebagaimana ada pemanahnya, PNS ya. Kemudian ada bosnya, bosnya itu perempuan, Cleopatra biasanya. Pemarah, wah, ganas itu kan. Iya, singa betina gitu. Ganas. Nah, itu kinerja pegawai-pegawai ini, kalau pemanahnya ini ibaratnya itu pion lah, pion, tukang AS enggak seberapa lah, masih ecek-ecek gitu, pion gitu. Nah ini ratunya nih, permaisurinya nih, Cleopatranya nih. Nah kemudian dari benteng datang, dimarahin bentengnya sebenarnya. Ini kerjaan gitu, wah, pokoknya semua yang keluar dari benteng, dari kuda, dari menteri, ya, itu semua tuh tunduk gitu, keluar tuh dimarahin, wah. Terus pamanan yang sebagian, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keberingasan Cleopatra itu hilang. Iya, masya Allah. Tiba-tiba dia udah nggak menjadi singa lagi, nggak menjadi itu lagi. Pak, ini ya bapak ada kesalahan bisnis di sini. Keluar biasa aja. Waduh tercengang, ngelongo. Bapak ngapain dia? Kok dia bisa seperti itu? Apa cuma pak? Bismillah. Gak ada yang perlu takut. Datang aja. Kalau misalnya yang lain ketika masuk ke ruangan udah nganga dia, itu kalau ini masuk ke ruangan, pak, padahal ini pion, paling kecil jabatannya nggak seberapa, alhamdulillah. Ini waktu kalau misalnya kita ngobrolin itu terus waktunya akan habis, jadi baiknya kita langsung ke apa yang akan dibahas dari Nabi dan Rasul. Di sini ada beberapa, ini ada dokumen ya, sebentar ya. Banyak banget ini semuanya. Insya Allah bermanfaat banget. Coba dibagi ini ya. Ikhwan 30, akhwat 30. Anda minta satu boleh ya? Boleh, anda minta satu ya? 30 ya. 30, tolong bagi di bagian yang adil. Karena harus adil. Jadi ada 3 macam. Yang anda minta satu lagi nih. Ini bagi adil juga tolong dibagiin lagi. Ini jam pasukannya jangan tambah-tambahin. Tolong bantu. Jangan kalau satu doang nanti kasihan dia nanti. Ini enggak sampai 60 tapi coba di bagi rata. Kemudian ini antum bagi rata juga. Kalau misalnya ini kelebihan antum kasih antum atau beberapa ikhwan atau akhwat simpen untuk teman-teman yang enggak masuk mungkin ya. Ayo cepat-cepat, cepatan. Ayo cepat. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Atau 10 dulu langsung sebar gitu. 10 langsung sebar gitu. Ya. Ingat ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Jangan sampai salah satu lebih. Pokoknya setiap dari ikhwah atau akhwat di sini harus mendapatkan secara lengkap. Enggak boleh enggak dapat. Kalau enggak dapat enggak boleh. Ayo cepat. Ayo Mas. Ayo. Eh, semangat, ayo. Dibagi rata dengan adil. Ayo. Itu kalau nggak salah jumlahnya 64 kan, jadi untuk bagi 32. Ingat satu orang 3 macam ya, jangan 4 macam, jangan 2 macam, 3 macam, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi kalau misalnya merasa ada temennya nggak masuk ya, tapi biasanya masuk rutin, kemudian qadarullah sedang tidak masuk, maka boleh sparing disisain buat temennya. Mudah-mudahan sih sisa ya. Tapi ini dokumentasi para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua ini banyak yang sifatnya ijtihadi sehingga belum tentu semuanya valid. Belum tentu. Tapi minimal kita punya gambaran yang sangat bagus untuk para nabi dan pemetaannya. Udah. Akhwatnya dikasih berapa? 30, tambahin 2 gitu, tambahin 2. Sisanya udah saya taruh sini aja, Bapak. Kalau teman-teman ada, kalau ada teman yang biasa rutin masuk tapi sekarang memang hari ini berhalangan, maka antum atau antuna sisain, bawa ya, bawa. Oke, itu anak enggak mau lagi bawa buat anak karena anak udah banyak punya ya. Kelas udah semuanya. Baik, di sini ada silsilah nabi dan rasul, ada juga tentang dokumentasi masing-masing nabi dan rasul dan petanya di mana mereka berdakwah. Coba kita mulai dari baca, kita pegang ya di sini silsilah nabi dan rasul, tiga-tiganya langsung kita bahas. Kita mulai dari Nabi Adam. Coba para nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Qur'an ini ya. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nama nabi dan nasabnya Adam alaihissalam, tidak ada nasab bin siapa, enggak ada. Soalnya kok Adam sekarang? Perkiraan perkiraan sejarah di sini estimasi aja, perkiraan saja yang sifatnya ijtihad ahli sejarah. Jadi enggak absolut dan enggak kita imani secara mutlak begitu saja. Kita enggak tahu sebelum Masehi. Sementara ada penemuan fosil manusia purba sekian juta tahun yang lalu, kita nggak tahu dah. Ya hal-hal seperti bersifat kuaib dan nggak penting juga. Perkiraan tahun dihuntus, ya nggak tahu. Sebutan kaumnya, ya keturunan Adam pertama, habis itu Abil Habil. Jadi aslinya Adam alaihissalam, nabi kita Adam alaihissalam itu ahli jannah. Penghuni surga ya, penghuni surga aslinya. Penghuni surga. Tempat diutus dikatakan, mana bilang dikatakan karena enggak tahu ya. Karena ada juga bilang India, ada bilang yang ada bilang di Mekah. Wallahu a'lam. India, ada pula yang berpendapat di Jazirah Arab. Wallahu a'lam. Jumlah penyebutan di dalam Al-Qur'an, nah kalau ini penting ini, yaitu untuk mengetahuinya, ada 25 kali. Keturunannya kira-kira ada 40 laki-laki dan perempuan. Peninggalan dan bukti-bukti kenabian, Allah menciptakan dan meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam dengan kekuasaannya. Setelah itu dia memerintahkan malaikat memberi sujud penghormatan. Lihat, sujud penghormatan, sujud ikram, bukan sujud at-ta'abbud, bukan, bedakan itu. Bukan sujud pengagungan. Allah mengajarinya nama segala hal. So, di sini Allah mengajari Nabi Adam alaihissalam ketika mengajari bahasa ya. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, ya kan? Asma bukan nama perempuan. Asma ini nama-nama, ya kan? Ketika di sini berarti vocabularies, ya. Kosakata mukrodat. Ini menunjukkan ta'lim bahwasanya dalam belajar bahasa awal, bahasa ibu, bahasa asing, itu kita enggak mempelajari tarkib. Enggak mempelajari frase. Apalagi kaidah. Tapi mempelajari dulu asma, mufrodat, ya enggak? Sahih enggak? Mufrodat, kemudian tarkib, kemudian kawaid. Iya, karena kalau kawaid terlebih dahulu, kita belum punya mufrodat dan juga tarkib, itu bingung. Seperti orang belum punya kosakata yang cukup, belajar nahu, bingung ya gitu. Tapi kalau diimbangi bisa enggak? Bisa, kalau untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang orang-orang pinter-pinter. Ya. Pinter-pinter, tapi kadang-kadang enggak bermanfaat pinternya. Allah mengajarinya nama segala hal, menurunkannya ke bumi sebagai khalifah. Dan menurunkan kepadanya 10 suhuf. Al-Qurtubi mengatakan orang yang pertama membangun Baitullah adalah Adam alaihissalam. Tempat wafat India, ada juga yang berpendapat di Aceh, di Mekah. Aceh lagi. Taib Adam alaihissalam, kemudian diantara keturunan dia ada, kalau kita lihat di silsilah Nabi dan Rasul, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada, ini bahasa Malaysia ini sepertinya nih, Syed. Kalau dalam hadisnya Syir. Syir, Syir, Ya, dan Fa. Syir. Kalau bahasa Inggrisnya itu S-E-T-H, Set, Set. Nah, ini juga beberapa orang Yahudi yang memakai nama ini Set, ada yang namanya Set. Ya. Kemudian punya anak, blablabla, ya, punya keturunan, berlanjut ke Nabi Idris. Sekali lagi, ini ijtihad. Yang kita tidak mengatakan ini valid 100%, hanya Allah yang lebih tahu. Cuma ini hanya sebagai takrib, pendekatan saja, bukan sebagai tahqiq, ya. Jadi enggak diyakini benar-benar, tapi takrib saja. Jadi jangan sampai nanti anak mudah-mudahan enggak berat tanggung jawab anak, ya. Jadi ini hanya takrib, pemetaan saja, dan Allah yang lebih tahu akan hal ini. Idris alaihissalam, anak mengambil ini, dokumen dua yang tebal-tebal ini, dengan yang ini itu beda dokumen, beda sumber. Jadi coba kita validasikan dan kita komparasikan. Dikatakan di dokumen halaman 44, Idris bin Yarid, sahih, bin Mahlail, bin Kinan atau Koinan, bin Anush atau Anwas di sini, bin Syid bin Adam. Bahasa Indonesia itu Syid, Syid, karena memiliki Arabik. Kapan? Sekian. Kemudian perkiraan tahun diutus, sekian. Sebutan kaumnya, keturunannya, Qabil. Bukan keturunan Habil. Ya. Keturunannya Qabil. Wallahu ta'ala alam. Tempat diutus di Irak kuno. Ada Idris yang di Irak kuno. Nah, kalau lihat halaman 55 tuh. Di Irak kuno. Irak kuno. Ya. Di Irak. Dan Irak ketika itu besar, ya, semua Persia gitu kan, Kufa, Basra, Baghdad dulu. Nah sekarang ada yang namanya Iran. Nah, Iran itu baru apa cetusan lagi, beda lagi. Dulu bukan Iran namanya, dulu namanya semacam Asfahan dan lain-lain. Ya. Jumlah penyebutan dalam Al-Quran ada dua kali. Keturunannya mutawasiyah beserta matul sah, beserta sekelompok anak laki-laki dan perempuan. Baik. Wallahu ta'ala. Tempat wafat Allah mengangkatnya ke langit. Wallahu a'lam. Kemudian ada Nabi kita Nuh alaihi salam. Ini yang disebut Rasul yang pertama. Rasul yang pertama yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya kesyirikan atau kesyirikan yang terjadi pada suatu kaum, kan, itu terjadi di kaumnya Nabi Nuh. Maka oleh karena itu ketika ada tahrif atau inhiraf, penyelewengan ketauhidan, maka Allah pun mengutus namanya Rasul. Idris Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Nah Nuh alaihissalam bin Lamak atau di sini Lamik bin Mutawasyiah atau Matulsah. Ini takrif, perkiraan saja. Wallahu a'lam. Sebutan kaumnya, kaum Nuh. Antum ya ikhwan, kalau misalnya antum sedih dalam menghadapi dakwah, antum baca surat Nuh alaihissalam. Dan di situ ada faedah penting tentang istighfar, ya, tentang bersabar dan dakwah, dan antum diperbolehkan berkeluh kesah, bahkan diharuskan berkeluh kesah kepada Allah Taala dan ceritakan apa yang antum sedihkan. Mau dakwah, mau urusan kepintaran, mau urusan sekolah, kuliah, kekafiran, bahkan urusan jodoh, langsung bilang sama Allah Ta'ala. Dalilnya surat Nuh alaihi salam. Anda melihat, inna arsalna Nuhan ila qawmi ananzir qawmaka min qabli ayat yahum adhamun alim qal ya qawmi inni lakum nadhiru mubin anibudullah wajtanibuhu anibudullah katakuhu ati'un dan seterusnya. Antum lihat hampir semua ayat di surat Nuh itu semua isinya curahan catatan diary-nya Nabi Nuh alaihi salam. Coba. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laila wa nahara. Berkata, "Qul rabbi ya Allah, Inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya udah siang petang malam dakwah ya Allah. Curhat enggak? Curhat. Malam yazidhum du'ai illa firara, dan tidak bertambah dari mereka dakwahku kecuali larinya mereka. Kayak ayam-ayam lari. Iya. Itu curhat banyak. Diceritain, jadi cerita kepada Allah Ta'ala, cerita kepada Allah. Dah, cerita dalam doa itu menjadi legenda, sehingga menjadi contoh bagi kita. Mungkin sebagian kita bilang atau melihat di dokumentasi, di artikel-artikel, jangan panjang-panjang, jangan basa-basi. Ini bukan masalah basa-basi. Iya. Tapi antum menceritakan apa yang antum merasakan kepada Allah itu jauh lebih bermanfaat. Akan ada jawabannya. Dan pasti lebih baik jawabannya. Tapi itu Nabi Nuh AS, jumlah penyebutan dalam Al-Quran 43 kali. Coba di sini lihat, kalau gini anak bilang, bisa disimpulkan, wallahu alam, semakin banyak nama Nabi. Nah, jika ada Nabi yang banyak disebutkan di Al-Quran namanya, itu menunjukkan Nabi itu paling banyak kesabarannya. Kalau kita bandingkan, di sini Nabi Nuh AS 43, kemudian Ibrahim AS 69. Ya, nabi-nabi yang disebutkan banyak sekali itu Nabi Musa 136. Semakin banyak disebutkan itu menunjukkan semakin dia paling bersabar dalam menghadapi kaumnya. Ya. Hah? Nabi Muhammad SAW sampai mengakui. Ini sampai mengakui, ada ini saudaraku Musa alaihissalam ini lebih besar cobaannya daripada saya. Nih. Nabi Musa alaihissalam menghadapi kaum Yahudi, kaumnya kayak gitu, dan rajanya kayak gitu, ya kan? Gak ada beres gitu. Ya, tapi alhamdulillah Allah pasti tolong mereka. Baik, Rasul pertama di bumi seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, Nuh mengajak kaumnya beribadah kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Sulit dan payah. Allah mengutusnya membuat perahu besar. Allahu musta'an. Agar dia dan kaumnya beriman, selamat dari banjir dahsyat. Apakah ada anak Nabi Nuh alaihissalam yang tidak ikut? Ada. Ini Nabi Lut alaihissalam istrinya membangkang. Wa kanat minal ghabirin. Orang deso, orang bahlul gitu. Enggak orang sia-sia gitu. Istrinya. Istrinya perempuan melegalisir homo. Bagaimana mungkin? Ya? Tapi baru sekarang dosen UIN perempuan melegalisir pelacuran homoseksual. Ada kan? Gak jauh-jauh sama istri Nabi Lut yang seperti itu. Nah, itu istrinya. Terus ini Nabi Nuh AS ada anak yang membangkang. Jadi bisa aja orang soleh, istrinya itu gak benar. Bisa aja orang soleh, anaknya gak benar. Mungkin. Dan itu gak mesti menunjukkan orang itu gak soleh. Gak mesti. Ujian. Iya. Ujian. Ya, ada orang soleh. Masya Allah. Apa kajian di mana-mana, ternyata orang soleh tersebut susis. Suami sian sama istri. Takut sama istri. Ada kayak gitu. Jadi dakwahnya, kajian tematik mana-mana, itu dikontrol sama istrinya. Dan istrinya sebagai panitia. Dan semua income itu dipegang oleh istrinya. Manajernya full manager. Itu duit harus istrinya pegang. Ini Masya Allah nih, wibawanya laki-laki walaupun di hadapan ini wibawa yang besar, dihormatin, dicium tangannya, tapi di hadapan istrinya, Masya Allah. Jadi salah satu kesalahan yang pernah dengar di antara kajian-kajian asar ya, dalam rumah tangga itu, ketika suami menyerahkan ATM full kepada istri itu salah. ATM isi gaji-gaji dia, ya, tabungan dia, itu salah. Gak benar itu. Gak ideal itu. Istri ada porsinya buat rumah tangga, buat istri pribadi, ada juga buat kita. Kalau bisa buat kita yang lebih banyak. Nah, itu kayak gitu yang idealnya. Gak salah kalau misalnya itu. Makanya ada ini Ustaz, ini kesian, Masya Allah. Dia mau gerak kemana itu selalu istrinya. They are watching us. Itu kan, selalu istrinya itu mengontrol. Ketahuan di mana-mana. Kelihatan. Hari ini kemana, ngapain aja itu ketahuan. Apa lapor dan semuanya. Wah, dah benar-benar susah. Gitu. Apalagi mau jajan di luar, susah. Gitu. Ya, baik. Kemudian Allah mengutusnya membuat perahu besar dan seterusnya ya. Tempat wafat di Makkah Al-Mukarramah wallahu a'lam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam punya berapa anak yang antaranya laki-laki Sam, Yafit. Nah, dari Yafit ini tidak ada keturunan. Kemudian dari Sam ini ada keturunan dua. Yang dari dua keturunan itu akan ada nanti nabi-nabi lain. Nah, ada keturunan dari Arfaksad dan ada keturunan dari Iram. Keturunan dari Iram ini yang ada di surat Al-Fajr, Iram adzatina imad. Nah, Iram ini Bani Iram, kemudian tumbuh nanti Bani Iram, suku kaum Iram, kaum yang gagah perkasa. Nanti kemudian kaum Iram itu bahwa terus turun-temurun masih disebut kaum Iram. Nah, kaum Iram ini kaumnya Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Hud alaihi salam nama penduduknya ya Iram, Iram. Dan Saleh alaihi salam Tsamud. Dan itu terkumpul dalam surat Al-Haqqah. Sahih. Al-Haqqah, Al-Haqqah, wa ma'adraqah, Al-Haqqah, Tadabat Tsamud wa Adun Bilqaryah. Nah, Ad. Nah, Nabi Hud alaihi salam kaumnya Ad. Ya kan? Kalau Salih alaihi salam kaumnya Tsamud. Ingat, lihat ya. Coba di sini, Iram punya anak Aus dan Ars. Aus punya anak Ad, nanti jadi keturunan Ad, Bani Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian Ars punya anak Tsamud, nanti keturunannya jadi Bani Tsamud. Makanya disebutkan dalam Al-Haqqah, Al-Haqqah, wa ma'adraka Al-Haqqah, kadzabat Tsamud untuk Nabi Saleh, wa Adun untuk Nabi Hud alaihi salam. Paham sini? Kadzabat Tsamud wa Adun bil Qari'ah. Kemudian disebutkan balasannya, famma Tsamudu fa'uliku bittaghiyah wa ma'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah. Ada masing-masing adatnya yang mustahil. Tapi Nabi Hud alaihi salam, dia memiliki sifat banyak menyebut dan bersyukur terhadap nikmat Allah, mengajak kaumnya beribadah kepada-Nya, meninggalkan berhala. Hud dihina kaumnya dan dianggap sebagai orang bodoh, pandir, berdusta. Dan seterusnya, kemudian Hud wafat di bagian timur Hadramaut. Hadramaut itu Yaman. Hadrami ya. Hadrami. Dan kemudian ada Nabi Salih alaihi salam. Salih bin Ubaid bin Asif. Dan ini beda-beda ya. Dari sini Allah alam ya. Intinya keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jumlah penyebutan dalam Al-Qur'an 9 kali. Sebutan kaumnya adalah kaum Tsamud. Namun tadi Nabi Hud sebutan kaumnya adalah kaum Ad. Iya. Adapun Nabi Saleh wafatnya di Mekah Mukarramah. Baik. Untuk nabi tersebut kita menuju ke Nabi Lut alaihi salam. Coba kita lihat Lut alaihi salam itu nanti ujung-ujungnya juga ke Nabi Nuh alaihi salam. Bisa enggak antum cari dia di mana ini? Lut bin Harun bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Rauh bin Balij bin Adir bin Shalih. Nah, lihat-lihat. Itu nanti ketemu. Ketemu di mana tuh? Nanti ketemunya di ini bin Ad bin Falih, bin Azar ya, Nahur, Saruj. Ketemunya di situ kan? Lihat gak? Antum lihat Azar di atas Nabi Ibrahim. Nah, Azar ayahnya Nabi Ibrahim, paham nggak? Lihat, Azar ayahnya Nabi Ibrahim. Lut bin Harun. Nah, Harun ini anaknya siapa? Anaknya bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Lut ini siapa? Keponakannya. Iya, keponakan. Lut ini ibarat keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya waktu itu ketika itu datang malaikat kepada Nabi Ibrahim dan malaikat itu memberitakan kepada Nabi Ibrahim, ada di antara kaummu, di antara keluargamu yang jauh sana nabi lainnya, Lut alaihissalam. Nah, Lut berarti bin Harun. Nah, Harun ini di sini katakan anaknya Azar, itu bapaknya Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau Nahur dan seterusnya sampai ke Nuh alaihissalam. Paham di sini? Baik. Kaumnya kaum Lut, tempat diutusnya di Sodom. Makanya disebut sodomi ya. Jadi dulu sama Nabi Ibrahim itu punya keterikatan, berarti semasa, sezaman. Makanya ketika itu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menceritakan ya. Nah, adapun Nabi Ibrahim bangsanya bahasa Kaldan atau disebut kalau Inggrisnya itu Caledon. Hah? Kaldian. Tapi ada juga Caledon. Disebutnya Caledon. Itu ada mitologinya. Jadi ini hal-hal seperti ini di Bible itu ada. Bahkan di Bible bisa jadi atau di Torah bisa jadi lebih lengkap nama-namanya. Cuman kan masalahnya kita juga sulit kalau misalnya kita mengimani itu. Yang tidak tersebutkan di dalam Al-Quran atau di hadis kita. Baik. Hur di daerah Irak. Ya. Jumlah Nabi Ibrahim disebutkan 69 kali. Lut 27 kali. Nabi Ibrahim AS 17 anak. Lut 2 putri. Lut 2 putri aja. Nah. Sampai Nabi Lut menawarkan kepada orang-orang. Nih putri saya nikahinlah. Gak ada yang mau. Heran ya. Oh, sekarang udah kayak gitu. Wow, berbuntan semua orang. Mulai Ismail alaihissalam, Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Mekah al-Mukarramah tempatnya disebut 12 kali dan memiliki 12 anak. Masya Allah. Subur sekali. Ya, alhamdulillah. Kemudian ke Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, itu perhatikan di sini. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nah, mulai dari di sini ada Nabi Ismail. Kalau antum perhatikan di silsilahnya itu panjang sekali, enggak ada yang jadi nabi. Panjang banget itu. Ya, itu udah jadi kayak ular, kan? Atau kayak usus gitu kan. Panjang sampai Adnan. Nah, Adnan ini bukan nabi bukan, tapi orang terkemuka, ya. Adnan terus panjang sampai Muhammad alaihissalam. Nah, Ishaq alaihissalam, nah itu pelajari ini. Ishaq alaihissalam punya anak Yakub alaihissalam dan Ish. Nah, Yakub alaihissalam ini yang disebut Israel. Makanya di sini dia bani Israel. Itu nanti nyambung masuk ke bawahnya Yakub semua sampai Isa alaihissalam. Paham itu? Dari Bani Israel itu dari Imran, Kohat, Levi sekarang ada. Levi nama mobil apa-apa. Palinoko itu ya. Bunyamin itu Bin Yamin. Udah meninggal tahun 95. Kemudian Yusuf dan Yahuda. Ya ini anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam di antara anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, akuan di sini Levi, Bunyamin, Yusuf dan Yahuda yang disebut sini. Nah kemudian Levi melahirkan bawahnya Kohat, Imran dan kemudian Musa dan Harun alaihissalam. Semua kaumnya dari Yusuf, Musa, Harun, Yunus, ya, kemudian Ilyas, Ilyasa, kemudian Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya disebut Bani Israel. Semua disebut Bani Israel. Ya. Kemudian kalau misalnya Ayub dan Zulkifli, itu bukan disebut Bani Israel. Bukan. Nah, bukan. Ya. Oke. Berarti paling seniornya Bani Israel siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, nabinya Bani Israel itu. Nah, tapi bawahnya Nabi Yusuf ini tidak ada riwayat atau tidak diketahui. Nah, kemudian yang sepantarnya dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nah, Yunus. Nabi Musa, Harun, dan Yunus ketika itu sezaman. Tapi tentu beda tempat. Nabi Yunus itu ashabul hud, sahibul hud. Ya. Zunnun. Nabi Yunus ini alaihissalam yang ditelan oleh ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari Nabi Musa dan Nabi Harun nanti ujungnya ada Ilyas dan Ilyasa. Itu pelajari. Kemudian kalau Nabi Ya'qub punya anak Yahudha. Yahudha, ada di antara ulama berpendapat bahwasanya Yahudi berasal dari Yahudha ini. Ada juga yang berpendapat Yahudi berasal dari kata Hada Yahudu, Tabayatuhu, Raja'i Arjiu. Yahudha ke Baris, maaf, Hasrun, Raum, dan seterusnya. Ada Isya, masalah Allah ini, Isya mungkin atau di mana ini ada Isya. Dan Uwaid, anaknya Isya. Nah, baru kemudian Nabi Daud AS. Nabi Daud AS ini, beliau bapaknya Nabi Sulaiman. Yang udah bilang, bahwasannya, Bani, ini semua Bani Israel ya. Daud Sulaiman Bani Israel semua. Nabi Daud AS dikategorikan Nabi bagi Yahudi. Tetapi Sulaiman bukan. Penyihir bagi kaum Yahudi. Ya, penyihir. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman adalah penyihir. Dari kafir. Kemudian, meskipun mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman, mereka malah lebih mengikuti apa yang dikatakan itu adalah sihirnya Sulaiman dibandingkan Al-Taurat. Paham gak? Oh, waktu itu udah ceritain. Udah, mas cerita ulang. Antum dengerin aja rekamannya. Ya, 3 jam itu. Oh, Daud, kemudian ada Sulaiman bawahnya, kemudian ada Zakaria, Yahya, Aisyah. Nah. Antum udah hafal belum nama-namanya? Hah? Gak hafal, bahkan lagunya hafal ya, Raihan, lagunya di album kedua ya. Ah, albumnya judulnya Syukur. Iya. Track ke 8 kalau enggak salah. Itu tahun 2002. Kok 2002 sih? Nah, itu tahun 1998. Ya. Yahya Isa wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Iya. Nah, selesai itu. Jadi ini pemetaan ini penting. Jadi kenapa Bani Israel itu hasad? Karena dari ini mereka tuh bangga banget punya Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ayub, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, Zakaria. Wah, banyak banget kan dari kaum mereka, dari Bani Ishak. Bukan dari Bani Ismail. Ya. Dari mana coba dulu Nazarin? Enggak ada nabi. Akhirnya mereka tunggu-tunggu kan, keturunannya bawahnya Nabi Yusuf tunggu terus. Taunya dari penungguan ini malah yang dapat yang Ibnu Abdillah dari Bani Ismail. Kecewa. Ya, sampai sekarang itu kekecewaan itu masih berbekas. Masih ada rasa yang terpendam di hati mereka terhadap kita semua. Masalahnya kita sebenarnya bukan bani-bani di sini. Kita Indonesia. Enggak ada di sini. Enggak ada Sutardo, enggak ada Tukul, enggak ada. Baik. Nah, ini untuk mempelajari ya. Dan dokumen ini selama 5 hari yang kita kerjain, dan antum wajib berterima kasih juga kepada Zaujana, istri Ana, karena istri Ana ini sabar sekali ini untuk mengeprintnya. Kita scan dulu, kemudian print satu-satu kan, harus mencet satu tombol, keluar lama gitu. Nungguin lagi, mencet satu tombol lagi, wah lama, sabar. Kalau misalnya di rumah, Ana yang lakuin. Kalau misalnya ada kerja keluar atau ada urusan di luar, istri Ana yang bantu, jadi mengasis. Ya. Jadi sekarang alhamdulillah golnya sudah terjadi. Ada asis misalnya. Jadi Ana, ya akhwat, Ana harap untuk berterima kasih sama Zauja Ana. Antuna SMS atau WhatsAppin, makasih ya. Makasih gitu kan. Yang Ikhwan, jangan. Antum melangkahi dulu mayat kambing, kemudian kulitnya antum sangkap, kemudian jual gitu. Jangan, antum cukup di sini aja, makasihnya. Baik, ini jadi dokumentasi di sini. Insyaallah kita lanjutkan kajian poin-poin setelah nanti jam 10 pas, insyaallah taala. Yang mau istirahat silakan, yang mau ada pertanyaan silakan. Enggak, Adnan itu kayaknya politisi, Adnan Buyung Nasution. Adnan, bukan Pak, itu orang terhormat saja. Dia dia disebut-sebut terus karena asalnya itu Adnan itu memang orang terhormat, tapi bukan nabi, bukan. Bukan. Ya, jadi bukan nabi. Wallahu a'lam. Ya. Nabi Nabi yang istri Fajir ya kemudian. Yang ini al-khabithu lil khabithat. Mengkompromikan kan itu gini. At-thayyibuna lit-thayyibat wa khabithuna lil-khabithat. Itu alif lamnya, alif lam apa? Am. Alif lam istighraq, am. Dan kita di sini kemudian kita mengikuti kaidah bahwa sesuatu yang umum ya bisa terjadi adanya kekhususan pengecualian. Jadi tidak ayat ini tidak memustahilkan adanya takdir Allah yang berseberangan dengan ayat ini. Enggak memustahilkan. Itu mengkompromikannya gini. Itu apa? Realita itu kadang kenyataan itu kadang mengkhususkan keumuman ayat dari segi hukum kauni, bukan dari segi hukum syar'i. Kalau dari segi hukum syar'i nanti semua orang bebas mengkhususkan, tapi ini hukum kauni yaitu takdir Allah. Iya, takdir Allah yaitu keterjadian ini. Nabi, istrinya malah fajirah, ya kan? Kemudian di ayat Nabi kan thayyib, malah istrinya khabithah, khabithah. Kok bisa? Apakah ini pertentangan antara realita dengan ayat? Enggak, itu bukan pertentangan. Tetapi realita di sini takdir Allah dan ayat berbicara tentang keumuman. Dan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang umum, itu sesuatu yang generalisir. Dan keterjadian yang khusus itu tidak menafikan adanya generalnya. Gitu. Paham ya? Ya misalnya orang muslim itu selamat. Umumnya. Tapi ada gak yang selamat? Ada banyak. Tapi keumuman kaum muslimin itu selamat insyaallah. Jadi keumuman itu generalisir. Sehingga ketika ada sesuatu yang general, itu tidak bisa dinafikan dengan adanya sesuatu kecil yang khusus. Wallahu a'lam. Itu yang bisa dijelasin ya. Secara sufi gitu ya. Ya, apa-apa? Erik. Imronnya enggak tahu mau gimana. Apa sih maksudnya? Di mana di mana? Heli. Ya Bapak Imam kali. Ya enggak tahu ana ya. Hah? Ana enggak tahu di sini apakah emang apa ringkasan atau gimana? Apa sih maksudnya? Anaknya pintu Imran. Enggak tahu di sini kenapa di Heli di sini enggak tahu. Ya makanya di sini mungkin di skip ya apa ada pemotongan atau semacamnya anda juga nggak ngerti ya. Wallahu a'lam. Tapi di sini yang terpenting sebenarnya bukan penisbatan itu-itunya ya, karena pasti ada pemotongan pastinya. Selain itu ini juga ijtihad. Jadi pasti ada potongan-potongan.